نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketaatan, kemudahan segala urusan dunia dan akhirat untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami, saya Umi Fairuz kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Umi dan Buya. Dan ini kita akan belajar selama 1 jam setengah ya sahabat ya, tentang berbagai permasalahan, tentang hal-hal yang akan menjadikan kita semakin mengerti dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar kita punya bekal yang cukup ya, agar kita bisa mempersiapkan bekal dari saat ini, agar kita nanti bisa punya bekal yang cukup ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih berada di silsilahnya tentang hari akhir ya sahabat ya. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal yang berkaitan dengan hari akhir, apa saja yang harus kita benar-benar harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan ada balasannya, akan ada hisabnya di akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan terakhir kita juga sudah memberikan beberapa gambaran ya tentang beberapa hal yang akan terjadi di penghisaban atau apa yang akan dipertanyakan di hari penghisaban nanti ya sahabat ya. Dan subhanallah, bukan jawaban yang harus kita siapkan untuk saat ini, akan tetapi amal-amal kita ya yang akan menjawab itu semua dengan sendirinya. Jadi kalaupun kita bisa mengatur jawaban untuk saat ini, belum tentu kita akan bisa menjawabnya di kemudian hari ya sahabat ya. Jadi bukan jawaban yang kita persiapkan, tapi kita persiapkan semakin memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah ya, banyak memohon ampun kepada Allah, karena setiap saat tentunya ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu terus kita sambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena hati yang punya cinta kepada Rasulullah insyaallah adalah hati yang akan diselamatkan, yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar tentang siapa yang akan menjadi saksi-saksi kelak di hari kiamat ya. Apa-apa saja akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat. Dan insya Allah nanti Bu akan menjelaskan secara panjang lebar kan. Tapi sebelum itu Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir di studio bersama Umi. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa Umi, para pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir amin, batin, amin, kerinduan amin, untuk melakukan ketaatan, amin, rasa amin, takut amin, amin, amin, untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan ini kita akan masih berada di silsilah hari akhir Bu ya, dan kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita sampai nanti sampai tuntas ya sahabat ya. Yang jelas nanti insya Allah akan dijelaskan secara komplit oleh Bu ya pada pertemuan-pertemuan kita ini. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, sebelumnya Umi akan menyapa dulu radio-radio sudah ikut merilai acara ini ya. Kami akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada radioku 104,8 FM Kuningan, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Wadi 88,0 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatussalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Terima kasih karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, nanti juga dalam pembahasan kita, dalam pembelajaran kita kali ini, kami juga akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya melalui via telepon di 0231336538, atau Anda juga bisa menggunakan via SMS di 0813214610079, atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger radioku dan atau FB radioku sahabat ya. Baik, kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami. Dan sebelum ini kita akan mendengarkan penjelasan Bu ya lebih dulu tentang hal yang akan kita pelajari kali ini, dan tema kita adalah siapa saja atau apa saja yang akan menjadi saksi bagi kita kelak di penghisaban ya, di hari kiamat nanti. Baik, dipersilakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Nanti ada mahkamah akhirat. Mahkamah akhirat artinya, kalau kita gambarkan mahkamah di Indonesia, maka nanti ada yang menyaksikan, yeah, menjadi saksi-saksi di saat kita diadili. Faslul qada oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil. Dan tidak ada kedzaliman di situ. Dan tidak ada yang bisa lari dari apa yang pernah mereka lakukan dahulu waktu di dunia. Maka itu ada namanya saksi-saksi syuhud. Ada syuhud, saksi-saksi di mahkamah hari kiamat. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Setelah mendapatkan kitab, lalu mereka dibawa ke pengadilan mahkamah akhirat, maka didatangkan dengan para saksi-saksi. Kemudian pertama kali yang akan memberikan kesaksian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menyaksikan akan apapun yang kita kerjakan. Akan tetapi ternyata Allah, dan inilah ini hukuman di atas hukuman. Setelah itu seorang hamba akan terhinakan dengan saksi yang lainnya. Semakin banyak saksi itu bagaimana keadaan? Semakin terjepit orang, tidak akan mampu mengelak, ya. Sehingga kalau hanya saksi satu, beda dengan saksi dua. Dan ternyata saksi yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna ar-mursalin. Allah akan bertanya kepada nabi-nabi yang telah diutus kepada mereka, apakah mereka sudah menyampaikan kebenaran? Dan para nabi tersebut mengatakan, kami telah menyampaikan kebenaran. Dan si fulan ini mau mendengar, si fulan tidak mau mendengar. Ini para nabi-nabi. Nabi memberikan kesaksian. Dan sungguh, di saat seperti itu, saat yang luar biasa, ya. Seorang hamba itu tidak pikiran macam-macam. Pikirannya segera lolos daripada mahkamah. Bayangkan kalau kita, kalau ada orang yang punya permasalahan harus dibawa ke mahkamah dunia saja, bagaimana? Kepikiran, nah, masya Allah. Belum lagi lah nih kalau ketahuan orang, ya, biarpun seandainya terbukti tidak salah pun, ternyata menjadi malu kalau di mahkamah dunia, ya kan? Dan di mahkamah akhirat tidak ada yang salah. Dan setelah itu dipermalukan. Rusuil, rusuil. Tidak ada kesalahan di dalam prosesnya. Kalau sudah nanti akan dibuka di depan manusia. Ini loh si fulan begini begini begini, akan terhinakan. Ini belum masuk neraka ini. Subhanallah. Allah. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat beliau. Dan setelah Nabi Muhammad SAW, siapa lagi? Malaikat-malaikat Allah. Bayangkan malaikat. Wala ta'lamuna min amali illa kunna alaikum syuhuda. Di sini maksudnya adalah malaikat. Wala ta'maluna min amalin, maaf. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada amal yang kau lakukan kecuali ada saksi-saksi yang menyaksikan. Dan itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah menjelaskan, Allah memberi kabar bahwasanya si fulan melakukan kejahatan ini. Dikukun lagi malaikat juga, Nabi Muhammad mengatakan, iya, aku sudah menyampaikan kebenaran ini, tapi dia tidak mau. Kemudian malaikat pun mengatakan seperti itu. Kemudian apa? Seseorang itu pengen mengelak, masih pengen berlari dari itu semuanya, karena pengennya bebas. Tapi ketahuilah hari itu tidak ada orang yang bisa berdusta. Ternyata apa? Diri mereka sendiri menjadi saksi untuk mereka sendiri. Wasyahidu ala anfusihim. annahum kanu kafirin. Mereka menjadi saksi untuk diri mereka sendiri. Masya Allah. Mereka menjadi saksi untuk diri mereka sendiri. Dan juga ada lagi yang menjadi saksi dari bumi yang pernah diinjakkannya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Yep, yep. Tanah yang diinjakkan, tempat yang ia gunakan untuk melakukan kehinaan kemaksiatan. Yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi kalau ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. Maka hari itu bumi yang pernah digunakan untuk memijakkan kakinya itu akan bersaksi. Aku dulu pernah digunakan untuk begini, begini, begini. Aku digunakan untuk maksiat Allah. Kemudian lebih dari itu, rinciannya apa? Syahadatu a'dha'il abdi anggota tubuh seorang hamba akan berbicara. Lihat. Di dalam dunia mahkamah, saksi bebas untuk berbicara sesuai yang disaksikan, kan begitu? Yeah. Di sini juga demikian. Bahkan yang namanya mulut orang tersebut ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah. Hari itu mulut enggak bisa ngomong seorang hamba di situ sudah. Tidak bisa ditutup mulut ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong enggak bisa, berhujjah enggak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Loh. Tak tanya tangan yang ngomong aku digunakan untuk melakukan haram ini. Aku, oh, masya. Watasyadu arjuluhum, dan kakinya pun berkata demikian. Ibaganu yaksibun, menceritakan apa yang mereka lakukan dahulu. Allah. Nah, ini yang harus jadi bahan renung bagi kita semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang luput nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang luput apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, sendirian, dan di depan orang banyak. Termasuk ngiri yang ada di dalam hati kita, dengki yang ada di dalam kita. Karena itu penyakit-penyakit hati yang merusak. Kesombongan dan seterusnya. Right? Itu semua akan tampak nanti di mahkamah akhirat nanti. Dan akan disampaikan. Allah yang melihat ada yang apa ada di batin kita. Dan anggota tubuh kita pun bersaksi itu semuanya, masya Allah. Tidak bisa lari dari pengadilan akhirat nanti. Kemudian setelah dari anggota tubuhnya itu menjadi saksi-saksi, semua makhluk-makhluk yang pernah bersapaan dengan dirinya, maksudnya bersapaan itu yang pernah bertemu dengannya, itu pun akan menjadi saksi. Kendaraan yang kita duduki, pulpen yang kita gunakan untuk menulis, HP itu, HP akan menjadi saksi nanti. Semua yang akan yang dimiliki oleh seorang hamba, yang pernah berurusan dengan seorang hamba, dari benda-benda mati ini semua pun akhirnya menjadi saksi. Padahal di dunia tidak bisa menjadi saksi. Berarti batu gak akan bisa menjadi saksi. Ranjang tidak bisa menjadi saksi. Kasur tidak bisa menjadi saksi. Di dunia gak bisa. Akan tapi ketahuilah, nanti di akhirat semuanya akan menyaksikannya. Dan di saat seperti itu seorang hamba tidak bisa ngomong apa-apa. Dan ketahuilah, dengan begini Allah menampakkan kepada hambanya bahwasanya itulah keadilan yang sesungguhnya, pengadilan yang sesungguhnya, mahkamah akhirat. Tidak ada yang terzalimi, sedikit pun tidak terzalimi. Baru setelah itu akan dihantarkan lagi kepada berikutnya, amalnya ditimbang. Lihat banyaknya proses di situ, Allah, banyaknya proses menuju akhirat nanti. Nah, makanya ayo kita meringankan timbangan kita. Kita memperbanyak saksi-saksi yang baik dan seterusnya, seperti yang kita ringankan beban kita di saat kita ditanya, agar kita menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan seterusnya. Ya. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ikuti patuh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi golongan yang masuk surga tanpa hisab. Lihat ya, ya. Mahkamah akhiratnya pun ternyata semuanya indah. Matanya bersaksi, aku digunakan untuk memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Aku digunakan aku ini digunakan untuk baca Al-Quran. Masya Allah, lihat, telinga pun berkata, aku digunakan untuk mendengar Al-Quran, dengar sanjungan-sanjungan kepada kekasih Nabi Muhammad dan seterusnya, dan kendaraannya pun begitu dan seterusnya. Maka ini yang harus selalu kita hadirkan, dan kita hadirkan. Saat ini Anda memegang apa? Anda naik apa sekarang? Anda di kendaraan, naik mobil, naik motor? Atau ada lagi duduk di rumah, di sebuah kursi? Siapa yang duduk di kursi ini? Dan apa yang pernah kita lakukan di kursi ini? Rekanjak ranjang kita dan seterusnya, semuanya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Dan di saat seperti itu, seorang hamba yang hina, terhina betul dan terhina dengan terhina. Baik, dan bahkan nanti akan Allah menghabarkan setelah itu, firusul ashhad, di depan khalayak, di depan manusia semuanya, bahwasanya ini hambaku fulan telah melakukan begini, begini, begini, begini. Tidak yang tertutup. Jangan sampai kita nanti dikagetkan dengan itu semuanya. Di dunia kayaknya ahli surga kan, tapi nanti akan dibongkar, dibuka di depan manusia, bahwasanya si fulan adalah munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah menyelamatkan kita semua, dan semoga apa yang diberikan Allah kepada kita bisa menjadi saksi-saksi kebaikan, sehingga kita akan mulia padang mahsyar, kita mulia di saat ditimbangan, kita mulia di saat kita dihisab, kita mulia di saat di mahkamah akhirat nanti, hingga kita mulia di siratal mustaqim, berlisan meluncur secepat kilat, dan kita hingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, suatu perkara yang sangat mengerikan sekali, Bu, ya. Dan yang ingin Umi tanyakan sedikit, Bu, ya, berkaitan dengan tadi apa yang Buya sampaikan. Tadi Buya katakan bahwa saksi yang pertama kali akan menjadi saksi kita kalau di akhirat adalah Allah, Bu, ya. Jadi ketika Allah sudah menjadi saksi dan Allah melihat semua yang kita lakukan, Allah syahidun bima ta'malun, itu serius sudah menjadikan petunjuk bahwa tidak akan ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Allah menjadi saksi, kenapa kita masih membutuhkan saksi yang lain begitu, Bu, ya? Kenapa didatangkan saksi yang lain padahal dengan Allah saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi saksi atas semua perkara? Karena kalau kita melihat pada kisah-kisah yang terdahulu, artinya dalam beberapa hadis yang lain, ketika itu ada para malaikat yang tertipu dengan amal-amal seorang hamba, akan tetapi Allah yang menjadi penentu terakhirnya, lalu Allah memberikan keputusan bahwa di hatinya ada penyakit-penyakit yang menjadikan amalnya itu tertolak, Bu, ya. Akan tetapi pada pertemuan ini tadi Bu yang menjelaskan bahwa akan menjadi saksi-saksi yang pertama kali adalah Allah. Sehingga kalau sudah Allah, kenapa harus dikukuhkan dengan yang lain? Karena kan Allah yang sudah paling sempurna untuk mengetahui semuanya, Bu, ya. Baik. Di dalam dunia mahkamah dunia saja, ya, cara itulah penghinaan atau terhinakannya seorang itu adalah dengan cara seperti itu Allah hinakan. Kalau seandainya saksinya cuma satu, bahkan nanti pada akhirnya kan yang menjadi ditampakkan di depan khalayak semuanya. Kalau saksinya cuma satu, dia mungkin mengakui kesalahannya dengan satu saksi di dunia, ya. Akan tapi saat saksi banyak itu menjadikan dia sudah semakin tidak bisa berhujjah lagi, ya. Artinya betul-betul sudah harga mati. Makanya betul-betul terhinakan dengan itu semuanya. Dan cukup, begitulah Allah atur. Seperti halnya Allah kenapa harus punya malaikat dan seterusnya, yaitu, ya kan, kenapa untuk ngurusi dunia kok harus pakai malaikat? Allah untuk menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjelaskan agar menjadi orang itu rasa takut. Sebab kadang merasa orang itu urusannya dengan Allah saja ngentengin, tapi kadang orang masih ngentengin kepada Allah, tapi dengan manusia masih merasa malu. Kebayang, jadi bisa kebayang nanti, oh muridku tahu, oh istriku tahu, oh kan begitu, ya. Biar ini pelajaran untuk saat ini, bahwasanya nanti yang bakal mengetahui kesalahanku bukan saja Allah, akan tapi siapa? Istriku pun juga menjadi saksi, anakku pun menjadi saksi. Itu kan pelajaran untuk kita di dunia, agar kita semakin hati-hati dengan siapapun yang dengan kita, karena apa, dia akan menjadi saksi bagiku. Kalau hanya sekedar keyakinan Allah tahu, lihat, keyakinan kadang-kadang keropos, ya. Ternyata pun demikian masih melakukan dosa, kemaksiatan dan dosa. Akan tapi di saat bahwasanya sadar bahwasanya apa, semua yang ada bersamanya akan menjadi saksi, maka ini adalah sebagai cambuk di waktu di dunia ini adalah peringatan-peringatan. Sehingga kalau sadar makna ini, kalau setelah membaca kisah mahkamah akhirat ini, dia akan semakin berhati-hati. Karena semua manusia yang bersama kita akan menjadi saksi. Apapun yang kita pakai akan menjadi saksi. Lihat, HP kita jadi saksi semuanya. Sehingga orang seorang akan semakin hati-hati tidak menggunakan itu untuk kemungkaran. Karena apa, akan menjadi saksi. Kalau Allah tahu, Allah sangat tahu di dunia. Bahkan Allah pun tidak butuh dengan malaikat-malaikat. Tetapi kenapa ada istilah Allah menciptakan malaikat dan sebagainya? Dan begitulah Allah untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan semuanya saksi apa? Agar kita semakin takut di dunia ini. Ada yang sebagian manusia kan tidak takut pada Allah, tapi masih gak enak dengan tetangga dan sebagainya. Iya. Bahkan lebih banyak gak enaknya dengan manusia itu. Manusia, iya, padahal mestinya paling gak enak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, subhanallah, terima kasih atas penjelasannya. Dan sahabatku, itu tadi penjelasan Buya secara ringkas dan padat ya sahabatnya, tentang siapa saja yang akan menjadi saksi kita kelak di akhirat. Dan sungguh suatu perkara yang sangat mengerikan dan akan sangat menjadikan kita malu di saat kita dihadapkan kepada saksi-saksi yang akan menunjukkan semua amal perbuatan kita yang di dunia. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah sudah mengetahui semuanya. Dikukuhkan oleh Rasulullah, lalu dikukuhkan oleh para malaikat. Dan setelah itu anggota tubuh kita pun akan menjadi saksi. Dan semua yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan pun semuanya akan menjadi saksi. Semoga itu semua akan bisa menjadi saksi-saksi yang baik bagi kita semua sahabat ya. Kita berdoa kepada Allah dan semoga berkat kita mempelajari ini semua, mempersiapkan ini semua, Allah akan berikan kemudahan kepada kita sehingga tidak akan ada yang bersaksi kepada kita kecuali kebaikan. Baik Bu ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan sahabat, kita akan break dulu sebentar ya. Dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya. Sekali lagi kami ulangi, untuk bertanya di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231336 7538, atau di via SMS di 0813214 1079, atau bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, jangan beranjak kemana-mana. Tetap siapkan buku dan pulpen Anda ya. Artinya tadi apa yang sudah gue sampaikan, mumpung masih bisa mengingat, segera dicatat agar tidak terlupakan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak sahabat segera ditulis, karena terkadang pertanyaan itu juga tidak cepat kita tulis dan tidak segera kita sampaikan, akan menjadi sesuatu yang terlupakan dan nanti menjadikan kita semakin tidak bisa mendapatkan pencerahan ya sahabat. Baik sahabatku semua, kami tunggu bergabungnya Anda dalam season berikut ini.